من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Pada kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Kemudian sebagaimana telah lewat dari jadwal yang ada, bahasanya pada hari Senin adalah membaca kitab Adawat Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelumnya kita telah sampai pada fasal Asabi yang ketujuh tentang doa dan qadar, doa dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan sebuah pertanyaan bahwasannya sesuatu yang dimohon, yang diminta oleh seseorang di dalam doanya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang dimohon, yang diminta oleh seorang hamba itu sudah Allah takdirkan, sesuatu yang sudah makdur, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian, maka tidak ada faedahnya berarti dia berdoa atau tidak mesti terjadi. Apa yang dia mohon dalam doanya itu, kalau dari awal sudah Allah takdirkan, maka mesti terjadi. Dia meminta, memohon ataupun berdoa ataupun tidak. Kemudian yang kedua, kalau yang dia mohon, yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang tidak Allah kehendaki, tidak Allah takdirkan, maka pasti tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana. Jika apa yang dia mohon itu tidak Allah takdirkan. Baik, ini dua keadaan. Yang ini perkara yang keliru, tidak demikian. Di sana ada perkara yang ketiga, bahwasannya yang benar kaitan antara doa dan takdir itu adalah kaitan sebab dan musabab, sebab akibat. Bahasanya di sana ada perkara yang ketiga yang tidak disebutkan oleh penanya tadi, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan segala sesuatu beserta dengan sebabnya, sesuatu itu terjadi karena ada sebabnya, perkara apapun, kebahagiaan ataupun kesengsaraan di dunia maupun di akhirat itu ada sebab-sebabnya, ada perkara-perkara yang mendahulunya yang mengharuskannya. Yang kita hadapi, kenyataan yang ada pada seharian kita, kenyang, berilmu, mengetahui, atau sebaliknya, itu semuanya ada sebabnya, ya kan? Memiliki sebab. Ya. Seorang yang berusaha, ya, mencari makanan kemudian memakannya, maka dia akan kenyang, ya. Tidak serta merta dia kenyang dengan sendirinya, gitu. Nah, demikian pula ilmu, ya. Orang yang berilmu, alim, ya, itu tidak lahir dari perut ibunya tiba-tiba berilmu, ya. Sudah memiliki banyak hafalan, banyak pengetahuan, tidak, ya. Tetapi dengan sebab, ya, dengan menuntut ilmu, ya, dengan menuntut ilmu. Nah, demikianlah doa, ya, adalah sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah Allah takdirkan itu terlaksana, ya. Baik, masih pada pembahasan ini, ya. Qala rahimahullah, wa laqad dallal aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajaribul umam, ya. Dan sungguh akal yang sehat, ya, dalil-dalil, ya, fitrah dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh umat-umat manusia, alahtila bi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha, dengan perbedaan jenisnya, ya, manusia yang ada di sini di daerah jauh, ya, kulit hitam, kulit putih, dengan perbedaan agama-agama mereka, jalan hidup mereka, menunjukkan ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa talabi mardatihi wal birra wal ihsan ila khalqihi min a'zamil asbabil jalibati likulli khairin, ya. Itu semuanya akal, dalil, fitrah, pengalaman manusia dari berbagai jenisnya manusia, ya, dari berbagai macam agama manusia, ya, semuanya menunjukkan bahwasannya mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada makhluk, ya, berbuat baik kepada sesama manusia, itu merupakan sebab yang sangat besar untuk mendatangkan seluruh kebaikan, ya. Sebab yang sangat besar untuk mendapatkan seluruh kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada makhluknya, ya. Sebaliknya, qala wa addatuha min akbaril asbabil jalibati likulli syarrin, ya. Dan lawannya, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat, ya. Menjauh dari Rabbul Alamin, berbuat buruk kepada sesama makhluk, ya. Berbuat jahat kepada makhluk merupakan sebab, di antara sebab-sebab yang mendatangkan seluruh kejelekan, ya. Ini perkara yang disepakati oleh seluruh umat, ya. Maka famastujlibat ni'amullahi ta'ala wastudfi'at nikmatuhu bimithli ta'atihi wa taqarrubi ilaihi wa ihsan ila khalqihi. Maka tidaklah, ya, didatangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang itu mengharapkan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan terhalangi dari azabnya, terhalangi dari hukuman Allah Subhanahu wa taala itu, seperti ketika dia berbuat taat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang paling besar, ya. mendatangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ihsan ila khalqihi, dan berbuat baik kepada makhluknya. Walaupun binatang, ya. Walaupun binatang. Walaupun binatang yang di mata manusia hina, tidak ada nilainya, ya. Sebagaimana telah kita ketahui tentang kisahnya seorang yang bahagia dari Bani Israel, ya. Memberi minum anjing, ya. Berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala dari binatang yang hina, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala membalasinya, membalasnya dengan dilipat gandakan kebaikannya. Allah balas dengan jannah, ya. Puncak daripada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan setelahnya, ya. Maka semua perkara itu ada sebabnya, ya. Ada sebabnya, ya. Nah, ketika seseorang menghendaki kebaikan pada dirinya sendiri, ya, pada lingkungan keluarganya, ya, maka jalannya apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang seorang hamba berbuat dosa. Dia yang berbuat dosa. Tetapi efeknya ada pada keluarga dia. Anaknya nakal, ya. Tidak mau diperintah. Diajak kebaikan sulit, ya. Sebagaimana ucapan salaf, ini wajatu atharu maksiyah fi dabati, ya. Mereka menyatakan, aku dapati pengaruh daripada dosaku, ya, kemaksiatanku itu pada tungganganku, ya. Untanya ketika biasanya itu jinak, dikendarai, dinaiki, nyaman, ya. Akan tetapi ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak demikian, ya. Menjadi liar, ya. Tidak nyaman dikendarai, dan seterusnya, ya. Baik. Maka demikian keadaan salaf, mengetahui efek daripada perbuatan dirinya, ya. Dan hendaknya demikian, ketika seorang hamba itu ditimpa kejelekan, maka dia introspeksi dirinya. Dia memperhatikan apa yang telah dia perbuat dari dosa sehingga saat ditimpa demikian, ya. Baik. Maka tidaklah nikmat Allah Subhanahu wa taala itu didatangkan dan azab Allah Subhanahu wa taala itu dijauhkan melebihi dengan berbuat ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya, berbuat ihsan kepada makhluknya. Itu adalah sebab yang paling besar, ya. Qala rahimahullahu wa qad rattaballahu subhanahu husulal khairati fid dunya wal akhirati wa husulas sururi fid dunya wal akhirati fi kitabihi alal amali tartiba jazaa' ala syarti wal ma'ludi ala al-illati wal musabbabi ala sababi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan terhasilkannya kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat, ya. Allah telah menetapkan terhasilkannya satu kebaikan pada seorang hamba di dunia maupun di akhirat dia, ya. Atau sebaliknya, terhasilkannya kejelekan-kejelekan pada seorang hamba di dunia maupun di akhirat itu, ya, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala karena sebab amalan itu seperti ketetapan jaza dengan syaratnya. Ada syarat, ada jazanya, ada maklul, ada illahnya, ada musabab, ya ada akibat, mesti ada sebabnya, ada akibat, ada sebabnya, ya. Tidak mungkin ada sesuatu, tidak ada sebabnya, ya. Ada asap, tidak ada apinya, ya. Tidak mungkin, ya. Baik. Qala wa hadza fil Qur'ani yazidu ala alfi mawdhi'in. Maka beliau menyatakan mu'allif rahimahullahu taala, maka keterangan yang seperti ini bahwasannya amalan itu akan menghasilkan akibat, ya. Amalan seorang hamba itu pasti ada akibatnya, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah terangkan lebih daripada 1000 tempat, ya. Lebih daripada 1000 tempat. Qala fatarotan yuraddibu jazaa'a 'alal hukmil kauni wal amri syar'i 'alal wasfil munasibi lahu. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan balasan itu karena sebab hukum kauni, ya, dan atau karena sebab perintah syar'i, ya, sesuai dengan sifat yang ada padanya. Qala kaqoulihi ta'ala falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika mereka sombong dengan melanggar apa-apa yang kami larang atas mereka. Ini perintah syar'i. Tidak boleh berbuat itu, tidak boleh berbuat ini. Ini tentang kisah Bani Israel. Tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu, ya. Terlarang mereka bekerja di hari Sabtu, ya. Akan tapi mereka melarang, melanggarnya, ya. Mereka sombong, tidak tahu mentaatinya. Maka qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka kami katakan kepada mereka, kunu, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ini perintah kauni, ya. Maka mereka menjadi kera. Baik. Qala wa qalu ta'ala falamma asafuna taqamna minhum. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka membuat murka kami, maka kami menghukum mereka. Mereka berbuat dahulu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, membuat murka Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu ada akibatnya. Allah menghukum mereka, ya. Baik. Qala wa qalu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan. Dan firman Allah taala, dan pencuri laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka berdua sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ini perintah syar'i, ya. Sebabnya mencuri, maka akibatnya dipotong tangan-tangan mereka, ya. Qala qalu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-saimina was-saimati wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya, ya, orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik ini, ya, kalau tadi akibat-akibat yang buruk, ya, karena sebab membuat murka Allah Subhanahu wa taala, maka ini contoh akibat yang baik seorang yang berislam, beriman, ya, dan seterusnya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'addalahum maghfiratan wa ajran 'azima, ya. Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ya. Mereka mendapatkan itu karena sebab amalannya tadi, ya. Tidak serta-merta mendapatkannya, ya. Baik. Maka harus ada usaha baru mendapatkan hasil, ya. Harus ada usaha berkeringat dahulu, bersusah payah dahulu. Baru mendapatkan hasilnya, ya. Qala wa hadza katsirun jidda. Maka beliau menyatakan, maka yang seperti ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Qala wa taratan yurattibuhu alaihi bi sighati syarti wal jazaa' ka qawlihi ta'ala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan balasan itu dengan konteks syarat dan balasannya. Ada syarat, ada jazaa'. Kalau syaratnya terpenuhi, maka dia akan mendapatkan jazaa'nya, ya. Qala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini syaratnya. Maka yaj'al lakum, ini jazaa'nya, ya, balasannya. Allah akan jadikan untuk kalian furqan, ya. Pembeda antara al-haq dan al-batil. Kalian mampu membedakannya, yakni al-ilmu. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan maghfirah kepada kalian, ya. Qala fa in tabu wa aqimus salata wa atuuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Demikianlah firman Allah taala. Dan jika mereka bertaubat, orang-orang kafir, dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama, ya. Ketika mereka melakukan sebab-sebab, yakni dengan bertaubat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka balasannya, jazanya adalah menjadi saudara-saudara seiman. Qala qalu ta'ala wa law istaqamu 'ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Dan juga firman Allah taala, dan jika mereka beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh benar-benar kami akan berikan mereka minum dari air yang segar. Baik, qala wa taratan yati bila mita'lil, dan terkadang dalam ayat disebutkan dengan menyebutkan lam ta'lil. Qatalihi liyattabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang memiliki akal itu mengambil pelajaran. Qala qalu ta'ala litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan supaya kalian menjadi saksi atas manusia. Kalian menjadi saksi atas manusia dan rasul menjadi saksi atas kalian. Qala taratan yati bihadatikai allati lit'alil kaqali ta'ala kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dan terkadang dalam ayat sebab akibat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan menggunakan adat kai yang menunjukkan ilah sebab, ya. Supaya harta itu tidak berputar hanya kepada orang kaya saja, maka Allah bagi kepada lima kelompok tersebut, ya. Wa taratan yati bi ba'is sababiyah, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebab akibat itu dengan ba' sababiyah. Qala qawli ta'ala dzalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian itu adalah karena sebab apa-apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Apa yang kalian rasakan ini adalah karena sebab apa-apa yang diperbuat oleh tangan kalian sendiri. Qala qalu bima kuntum ta'malun. Dan juga firman Allah Ta'ala, karena sebab apa-apa yang kalian kerjakan, kalian mendapatkan balasannya ini. Qala qalu bima kanu yaksibun. Dan juga firman Allah Ta'ala, karena sebab apa yang mereka usahakan, mereka merasakan hasilnya, merasakan akibatnya. Qala qalu dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dan juga firman Allah Ta'ala, yang demikian itu adalah karena sebab mereka mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib qala wa taratan yati fil maquli li ajlihi zahiran aw mahdhuban ka qawlihi ta'ala farajulu wa imra'atani mimman tardawna minas syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Maka seorang laki-laki yang menjadi saksi dan dua orang perempuan yang kalian ridhoi, supaya salah satu di antara keduanya itu, ketika dari perempuan dua tadi kalau lupa, maka salah satunya akan mengingatkan yang lainnya. Qala qawlihi an taqulu ya maqiyamati inna kunna an hadza ghafilin wa qalu an taqulu inna ma unzila kitabu ala ta'ifataini min qablina ay karahata an taqulu. Ya, ini karena sebab karoha, kebencian, kalian akan mengatakan nanti, ya, dulu tidak diturunkan kitab kepada kami, ya, atau dulu kami tidak diperingatkan, ya, kami berbuat begini, berbuat itu, dibiarkan, tidak diperingatkan. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Rasulnya memperingatkan kita, memberikan manusia. Allah turunkan kitabnya untuk memperingatkan manusia, ya, supaya mereka tidak ada hujjah, tidak ada lagi hujjah atas mereka. Qala taratan ya'ti bi fa'il sababiyah. Dan terkadang sebab akibat itu disebutkan dengan fa' sababiyah. Kakolihi fakazabuhu fa'akaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawwaha. Maka karena sebab kedustaan mereka, kemudian karena sebab mereka menyembelihnya, ya, unta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Saleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka karena sebab dosa mereka tadi. Qala wa qalu fa sa'a rasul rabbihim fa khadhahum akhdatar rabiyah. Maka karena sebab mereka memaksiati rasul rabb mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka. Qala wa qalu fa kadzabuhuma fa kanu minal muhlakin. Maka karena sebab mereka mendustakan mereka berdua, maka mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang-orang yang binasa, ya, karena sebab muncul akibat, ya. Qala taratan yati biadati lamma adalati ala jaza. Dan terkadang Allah sebutkan dengan menggunakan adat lamma yang menunjukkan atas balasan. Kaqaulihi ta'ala falamma asafuna antaqamna minhum. Maka ketika mereka membuat murka kami, maka kami menghukum mereka. Qala wa nadhairihi. Qala wa taratan yati bi'an wa ma'amilat fihi. Bi'in wa ma'amilat fihi. Kaqaulihi innahum kanu yusari'una fil khairat. Dan terkadang datang dengan in dan makmulnya innahum kanu yusariuna fil khairat. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Wa qalu fi dittihaula innahum kanu qauman su'in fa'raqnahum ajma'in. Sungguhnya mereka adalah kaum yang jelek, maka kami menenggelamkan mereka seluruhnya. Qala wa taratan yati biadati laula adanati alartibati ma qablaha bima ba'daha. Dan terkadang datang dengan adat laula yang menunjukkan atas keterkaitan antara apa yang sebelumnya itu dengan apa yang setelahnya. Kaqaulihi falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah seandainya bukan karena dia termasuk orang yang banyak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yani Nabi Yunus ketika ditelan oleh Hud, Allah menyatakan kalau seandainya bukan karena dia itu termasuk orang yang banyak bertasbih, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan tetap tinggal di perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Nah, karena termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan sebelum hari kebangkitan. Qala wa taratan yati bilau adalati ala syarti. Dan terkadang datang dengan lau yang menunjukkan syarat. Kaqauli walau annahum fa'alu ma yu'adzu nabihi lakana khairal lahum. Kalau seandainya mereka mengerjakan apa-apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu sungguh akan lebih baik untuk mereka. Baik, maka ini contoh-contoh daripada sebab akibat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Qala rahimahullah wa bil jumlati fal Qur'anu min awalihi ila akhirihi sarihun fi tartibil jazai bil khairi wasyarri wal ahkamil kauniyati wal amriyati alal asbab. Maka kesimpulannya, Al-Qur'an itu dari awal sampai akhirnya menunjukkan dengan jelas, menetapkan balasan kebaikan maupun kejelekan, balasan baik maupun balasan yang buruk, ya. Hukum-hukum kauni maupun hukum-hukum syar'i itu dengan sebab-sebabnya. Qala bal tartibu ahkamid dunya wal akhirati wa masalihiha wa mafasidiha alal asbabi wal a'mal. Bahkan menetapkan hukum-hukum dunia dan akhirat, maslahat-maslahat dunia dan akhirat, kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat itu dengan sebab-sebabnya dan amalan-amalannya, ya. Tidak akan seseorang yang kerjanya duduk, tidur, ya, makan, kemudian mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Tidak berusaha dia, tidak menempuh sebab-sebab kemuliaan, ya. Tidak menempuh sebab-sebab kebahagiaan, maka tidak mungkin akan datang pada dia, turun dari atas kepangkuannya, ya. Tidak mungkin, ya. Harus berusaha. Baik. Qala man faqiha hadhil mas'alah wa ta'ammalaha haqqa ta'ammuli intafa'a biha ghayatan naf'i. Maka barang siapa yang memahami perkara ini, permasalahan ini, memperhatikannya dengan sebenar-benarnya, ya, kita perhatikan, maka sungguh dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Wa man yattakilu 'alal qadari jahlan minhu wa ajzan wa tafritan wa idahatan fayakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkulan. Dan barang siapa yang pasrah terhadap takdir, karena bodoh ya, terhadap takdir tersebut ya, karena lemah, karena menyepelekannya, karena menyia-nyiakannya, tidak mempelajarinya, tidak berusaha, maka akan menjadi tawakalnya itu adalah sebuah kelemahan dari dia, dan kelemahannya dia dia jadikan sebagai bentuk tawakal dia. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu taufiqal jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum.